Assalamualaikum. Kalau tadi antum bilang kalau bayi itu dituliskan rezekinya 4 bulan ya Ustaz? Ya, sebelum dilahirkan. Ya, anak mau nanya soal semua yang ada di bumi ini sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum bumi diciptakan. Jadi itu hubungannya kemana ya Ustaz? Baik, Jazakumullah. Pertama kita pisahkan dulu dalil-dalilnya. Pertama antum bisa catat terkait dengan bumi keseluruhannya, bukan dalam konteks manusia, bumi keseluruhannya dengan nikmatnya, Al-Baqarah ayat ke-29. Nikmatnya Al-Baqarah ayat ke-22. Oke, yang paling ringan aja dulu. Kaitan dengan manusia, mulai dilahirkan, perjanjian dulu dengan Allah. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 perjanjiannya. Kemudian kita berdoa supaya saat lahir sesuai dengan apa yang dijanjikan. Quran surah 7 ayat 189. Ketika dia berkembang, masih Allah yang kasih rezekinya. Masih Allah, dia belum mencari. Al-Baqarah ayat 233. Kemudian dibimbing untuk belajar, ya. At-Taubah ayat ke-122. Disiapkan oleh orang tuanya supaya dapat prestasi, diberikan ilmu, dimotivasi. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Saya lihat perbedaannya. Semua yang ada di bumi dituliskan sejak 50.000 tahun sebelum ada. Semua yang ada di bumi, artinya segala rezeki yang ada di bumi, segalanya. Hal yang terkait dengan bumi. Pertama, ungkapan dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan al-haqiqah, yang kedua majaz. Jadi, ada al-haqiqah wal majaz di ilmu balaghah, ya. Kalau al-haqiqah itu menunjukkan bilangan real. Kalau al-majaz menunjukkan bilangan banyak. Misal begini, tawaf berapa putaran? Itu real. Tapi kalau saya katakan misalnya, Pak Indra pusing 7 keliling. Apakah keliling KBRI sampai 7 kali lu pusing, ya? Saking pusingnya, ya? Saking pusingnya. Nah, dalam kalimat 50.000 ini, apakah yang dimaksudkan adalah majaz atau haqiqah? Majaz atau haqiqah? Kalau hakikat artinya sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelum itu sudah ditetapkan. Tapi kalau disebutkan majaz atau kiasan artinya sudah jauh sebelum itu diciptakan, kamu enggak bisa bayangkan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari hakikat ataupun majaz, Allah ingin menegaskan dalam Al-Qur'an plus ditafsir oleh Nabi bahasanya huwallazi khalaqalakum ma, bahasanya semua yang di bumi. Bukan man. Terlepas dari hakikat dan majaz, waktunya, ya, yang diciptakan ini pakai ma bahasanya. Ma itu menunjuk pada materi. Man menunjuk pada orang. Jadi yang dimaksudkan di hadis tadi, ya, itu maksudnya segala yang ada di muka bumi, materinya, ya, di darat, di laut, di udara dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan, bukan kaitan dengan orangnya. Jelas ya? Adapun tadi korelasi yang antum sebutkan, yang antum tanyakan dan tadi saya jawab, bagaimana dengan persoalan rizki yang telah ditetapkan? Kan dalam masih dalam kandungan. Antum kan ingin sambungkan. Satu sisi hadis menyebutkan 50.000 tahun sebelum sudah ditetapkan, sisi lain kok baru dalam kandungan baru diberikan. Karena hadis pertama menyebutkan ma, nas kedua menyebutkan man. Siap? Yang pertama menyebutkan segala yang ada di bumi dalam arti materinya, materi bumi secara fisikal. Ya. Adapun tentang rezeki manusia, karena terkait dengan orang, dia tidak masuk pada kategori hadis ini. Ya. Masuknya ke sini, man. Di mana ditemukannya? Paling gampang buka Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Oh, Al-Arba'in ada banyak ya, yang paling populer An-Nawawi. Ya. Mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nah, hadis nomor 4, untuk bisa lihat. Ya. Jelas ya, sini. Ah, kalau sudah rezekinya diberikan usia 4 bulan, maka mulai perjanjian dengan Allah. Perhatikan. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Awas, hati-hati ya. Dan kami telah mengambil perjanjian dengan seluruh anak cucu Adam. Artinya, man ini berlaku bagi seluruh Adam dan anak keturunannya. Pas hati-hati. Jadi, selama masih ada anak cucu Adam, maka hukum ini berlaku. Hukum ini berlaku. Jadi, semua ditetapkan dalam 4 bulan kandungannya. Ya. Dari Adam sampai Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW sampai kita. Ya. Jadi, kalau kita urutkan misal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kilana bin Khuzaimah bin Mughrika bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Abdan bin Abdi bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yastuk bin Nabit bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam bin Azan aw bin Nahur bin Amil bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Duh alayhi salam bin Mihmad bin Matashara bin Kinan bin Amras bin Tif bin Adam alayhi salam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita, itu sudah diatur oleh Allah. 4 bulan dalam kandungan sudah diberikan. Masih?